nafsiyah yang tadi ucap tadi ya. Aja enggak situ dulu lah, enggak situ dulu masalahnya. Jadi kita yakin akan aja tak, bahwasanya sifat 20 menurut bagiannya 4, pertama nafsiyah. Yang kedua tarbiyah, dan yang ketiga ma'ani 4 ma'nawiyah. Arwah ayat itu baru melajari, tapi bukan sedikit itu menamakan kata cuma supaya ingat bahwa jari tangan kanan 5, jari tangan kiri 5, jari batas kanan 5, jari batas kiri 5, 4 kali 5 20, kemudian ibu jari tangan 2, ibu jari batas berapa jadinya 6, nah iya. Jadi 20 dibagi 4. Nah itu sidin minta dulu, itu aja dulu, anyar dipadakan sidin sedikit-sedikitnya. Sedikit-sedikitnya pulang-pulang. Ini kenyataan anu oleh Tuhan. Yang ini kenyataan anu oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu jelas dan nyata di awal kita, bukan bawah dah. Dan bukan kita, iya Tuhan, bukan Tuhan, iya kita. Kadang ada sihir mengatakan wafi angkusum apalatun sihir. Kadang-kadang abah membacakan ayatnya itu kalau aku lagi halus di dalam awak dirinya wajah dah nampak aja undah. Kadang ada sihir membacakan ayat itu aku masih lagi halus. Kadang ada tuanun abah cuma mengatakan mengalap-alap-alap-alap-alap-alap-alap siapa mengenali dirinya karena Tuhannya. Kadang ada membacakan hadisnya itu cuma hitungannya. 20 bagi 4 sebenarnya. Nafsiyah, talabiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Sahal, jadi ini belajar ujung. Lawan dalilnya, lawan mustahilnya, lawan cara pemakaiannya. Bagi tukang belajar, sampai kemarin, ceknya 2 kali. Limbah sidin datang di pasar, tengah hari diulang sidin ujiannya, ingat tidak ada pelajaran di sopan berada. Limbah asal sidin datang pulang ke ingin dicek sidin pulang. Banyak sudah ingat jujur, wujud artinya ada masalah tiada dalilnya Allah lalu kalkatkan Allah sebagai rumah, dan dalilnya baharu alam, arti baharu nang ini, arti alam nang ini, sudah malam ma'amalaka. Supaya ingat Tuhan Allah Ta'ala. Surah Sidin bagi-bagi. Malah-alah. Kada ada masalah. Nang Sidin itu menyuruh menghitung duit. Masih itu kada ada. Nang dihitung kada ada juga. Nang dihitung kada ada juga. Nang dihitung kada ada juga. Ramai bandar yang apabila tidak sempat 20 ini ramai terutama. Kada raminya ramai bandar. Sebab apabila tidak bicarakan pasal 20, utang yang kada jaga. Memang dikisahkan kan sifat Tuhan adalah ingat non utang. Kalau orang lagi sakit hati itu ingat non utang, ingat non bisu, macam-macam. Kenapa? Anda mengingatkan sifat 20 kan kada ilmunya. Kenapa? Nah iya, oleh sebab itu kita belajar sifat 20 yang paling di bawah istilahnya itu sekolah SD, ya kan? Sekolah dasar, mulai usus idem bapak. Kita boleh gila supaya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada awal ditawat wajibnya berdoain saban lingkungan mesti mengenal Allah. Mulai wajibnya balik berakal bini-bini laki-laki. Cara mengenal 2 perkara. Pertama secara jumlah atau berorong bahwa Allah bersifat kesempurnaan mustahil kekurangan. Sultan nomor satu dulu. Jadi kita bisa Allah sebagai Tuhan. Nang sifat yang sempurna, kada apa kada kekurangan, mengikut sebutin sudah. Macam masalah muncul di situ ha, ditambah-tambah. Macam apa lah sudah jadi sempurna, jangan sakit hati lagi. Hanya babinya di silaki tenang. Ada kawal juga. Sempurna pulang lakinya. Alim banar, sugih banar, gagah banar, kasih sayang banar. Kumpulakan ha, cepat senang bagus-bagus gitu. Umaran netam terus. Si bini-bini ini. Nah itu. Tuhan bingan mengerajia supaya paham. Itu insya Allah namun diamalakan itu sampai 40 hari 40 malam. Ma'rifat nang Tuhan bersifat ramalat, mustahil Tuhan bersifat naqa'id, lalu hati kita itu lawan Allah Subhanahu wa taala itu tadi apa kita itu menyembah lawan yang sempurna tadi dan kita itu merasa suci karena suci ini sempurna ada kekurangan apa-apa. Saya ini tadi dapat laki, ya kan? Dapat laki, senang sudah ada di sisi laki. Lakinya bersifat sempurna, ada kekurangan sesuatu. Lain daripada bini-bini yang kata di sisi laki. Karena jangan, ya kan? Kaki tidak boleh, ke kanan tidak boleh. Lain kata. Ada juga kurang di sisi laki, tapi kurang. Di apa ya dia tersepuluh. Lain kalau kata. Babi silah ibu. Kalau bercari tahu. Lain tak. Coba lamun lakunya nih. Sempurna. Kada cari tersepuluh. Kemana aja dia mikir itu inyak. Pulanglah daripada yang ternyata lain ternyata daripada bikin laki yang sempurna juga tapi bisa belayar mana tinggal akarnya ada dua bulan tepat sana kita kalau makan yang itu aja yang dulu lah coba dengan direndung-rendung makan apa kita lihat hidup sudah ya kalau bapak kalian ada rumah ada kendaraan ada makan cukup ya kalau mengapa lagi langsung saja mengingatkan Allah Ta'ala di banyak mengapa lagi hukum benar mengingatkan Tuhan itu sepalik-palik lewat muntung tapi berbahaya kan? Bisa ada kenangan yang terdengar minta persiapan, minta lihat, bercampur ada lah semacamnya yang kata berurut ke suara kemana mata, kemana telinga, kemana tangan memusut mengapa yang dimakan rasa pahit ada di sana rasa masam ada di sana seperti itu kan menunjukkan bahwasanya sidrin yang mengulahkan timah dan rahit masin dan manis itu saja diperhatiakan sampai 40 hari apalagi pulang seperti Nabi bapandir ada 40 hari makanan pulang yang ada pegangan ada beriwak roti aja banyak pulang ada gula seperti Nabi banyak putih aja ngaranya suluh rawan bini kada bakal lulus dulu dengan tanah seperti Nabi yang dijabat nur itu saja yang lalu datang Jibril membawa Isra suluh kemarannya ilmu tauhidnya bujur-bujur dulu dan dalam ilmu tauhid ini Nabi Muhammad disuruh Tuhan melajarkan dengan banyak banar lawan sahabatnya selama di Mekah 13 tahun non-stop. Masalah ma'rifat kepada Allah 13 tahun. limbahnya sudah pindah ke Medan ke Madinah, hanya mengurus sembahyang, puasa, haji, haji dan sebagainya. Arnaud disebut ini. Jadi tauhid dan tasawuf 13 tahun pada dulu pikirnya 10 tahun. Itulah riwayat seorang guru agama. Mengutamakan lawan muridnya masalah tauhid dan tasawuf, namun pikir itu tiada. Apabila dia mengenal Tuhan, ada tahan lagi menunjuk ibadah selain. Apabila dia sudah tahu adat kawan Tuhan, ada mau lagi anak sombong dan lainnya. Ketahuan Tuhan sudah. Hanyalah, nah ini suriannya, ini pelarangannya. Nah kali ini cara sumber yang berhubung dan sebagainya. Jadi namun kita telah pilih nang di dulu apa? Tauhidnya tadi di dalam tasawuf, nah iya yang bapak nang pecapak dada pecapak dada nang palingnya di mata pura unda banyak mengantuk takut dalam masalah buruk belum kematian begini nah. Anak ada di makam waris warisannya. Kalau kau jawab dengan kau kajiannya bagaiman buring, buring kajiannya bagaiman mati, bapa dah halnya. Coba lamun orang bertawaf bertawaf, la ilma lana illa ma alimna, inna ka antal alimul hakim, wa ma utitum min al ilmi illa la alimna. Ada pulang nama sorok dalam talakwanya. Qalilan wajan ta'idun. Sikon kebalala. Maknanya sedikit. Ditambah qalil. Sangat sedikit. Ditambah lang pulang pada balik lang. Jadi bilang antak tawa di pada hatan. Kadada lalu. Ada ilmu alatnya. Apalagi Qur'annya ada belajar tafsir pulang wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Nang ba'ilnya itu Allah, nang lainnya bunga berasaan. Dipadahkan tiang kaya bunga menang-menang. Maripadahkan tiang kaya belum tahu. Kada tarik padahal belum tahu lawan bunga sama aja. Wallah subhanahu wa ta'ala Ihya uluhiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahum ta'ala awna wa'na bihi wa bi'umu fiddara ini amin. Ingat kadar Assalamualaikum dimana? Tasdiqu qawlihi ta'ala idla ibadaka minhumul mukhlasin. Kisah kenang dahulu itu nang kisah orang ka ibadat lalu hendak menabang pohon kayu karena kayu itu disambah orang. Ya Allah lah kisah itu adalah sebagai penjelasan firman Allah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba Allah nang dibersihkan. Jadi apabila orang dibersihkan Allah hatinya, selamat daripada godaan setan. Ibarat katakan, nah itu. Jadi ujarnya nuruhuk dipanggil, apabila ibarat katakan, tangan dahnya tiada merasa barat. Selama orang masih marah, dirinya bersih, belum lagi makomnya dibersih. Sebab masih memandang dirinya bersih. Kalau diperbaikan, kadang merasa lagi lawan dirinya. Ujar guru bangnya. Paham gak? Mukhlasin, bukan mukhli. Kalau mukhli, memandang bahwa diri itu masih ikhlas. Masih merasa dirinya ikhlas. Kayak orang membaca Quran, apabila merasa dirinya bagus bacaan, itu maksudnya masih belum bagus. Nangaran bujur-bujur bagus, kada terpandang lagi nang dirinya itu bagus. Dan kada merasa jua kada bagus. Nah itu, apabila merasa bagus, atau merasa kada bagus, sama aja. Menunjukkan bahwa dirinya masih ada di hatinya. Sedangkan dirinya itu lain dari Allah Tuhannya. Berarti masih mengatakan yang lain dari Allah. Paham tak? Ujar guru Tuhan. Apabila orang menjauhkan diri dari dunia, berarti di hatinya masih ada dunia. Namun orang mencari dunia, sudah orang saja ada di hatinya dunia. Yang ada dalam di hatinya dunia, mencari kata. Mencari kata. Mengingatkan ada juga. Punya dasar ada. Kenapa nak dihayalakan barangnya kejada? Kalau yang dihayalakan itu barangnya seakan-akan ada. Lamun yang bersifat wujud Allah Ta'ala, yang lainnya kada mawujud, kenapa jadi dihayal-hayalakan? Oleh sebab itu, ujian tasawuf, wujud yang lain dari Allah, khayal dan waham jua adanya. Jadi kita ini kan cuma hayal. Bisi duit, hayal. Kada bisi duit, mahayal juga. Orang kan cuma hayal. Keluar di talut, kagak yang buat duit. Masuk ke kubur, kan? Nyata aja kalau sudah kepikir kenyata aja sudah. Lalu apabila kada-ada urusan itu di hati, adalah dari pasir yang itu. Nah di sini nih, anunya wujudnya ikan. Kamu ada dunia di hati, pasti diri itu ada juga. Sekadar dunia di hatinya, sekadar itulah kolokasi tingkatan akan diri dan dirinya. Contoh, sekadar orang itu hendak suci benar, sekadar itu diri lawan orang yang suci. Nah, melihat orang suci, asal di karara, asal di, dia pengaruhnya, asal di kelupuk di jawang. Berapa jadi kemarin? 40, asal di kelupuk di jawang 40, ya. Melihat orang berdiri, seorang kaca. Bahaya benar kabilanya mencungkong di utak. Nang bahaya lagi itu ada cungkungannya yang sumbahyang misalnya. Dihayalakan bahwa nyamin tusa ada di belakang laki-laki bini-bini. Nyamin tusa masih hidup bagaimana? Nang bini yang ada, laki yang ada. Ipar ada juga di belakang. Nah ipar ada seorang jadi imamnya. Selama mahayat lakang itu dia warga di belakang jadi makmum, disitulah mengharang inya mahayun lagu. Mahayun lagu banget, lagu Hijazi, lagu Bayati, Husaini, Sisla, Sapa, Saka itu Sakanda. Ini ada bayangkan di belakang memintu balaki bini, ipar, maruai, lawan wadina laju bapak imam anak. Kenapa? Karena mintu hagin kalau takut jadi imam. Kalah sedang menunda, sedang di belakang ada dulu. Timbul dia apabilanya tahaya lakan nan kadada di antaranya awal-awal ini nak. Apabilanya rasa ada awal-awal timbul ria ujuk sumpah antara korban macam-macam beda. Nah, menghilangkan rasa ujuk sorong ini adakah walaupun tahat bakal tingkat dua sifat saya dari tingkat dia tadi dulu yang matang-matang dulu. Itu bang, diri buling-buling nah itu supaya jangan ada merasa itu dan ini merasa seorang alim, merasa seorang bagus bacaan, merasa seorang dimuka, merasa seorang macam-macam, jangan perasaan itu Tuhan menilai bukan yang awalnya dinilai Tuhan, perasaannya yang dinilai walakin yang nuru ilah kulur itu. Baik itu tinggi ke pembicaraan kader. Kadernya masalah riyan ini kan ada masalah bertinggi berandah. Apabila kadernya serian ngarannya nang akhirnya itu disuruh kurang kerataan. Mulai balik ke akal ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin illa yatakallatul abdu minasyaitan illa bilikhlas. Karena tidak bisa diselamatkan si hamba dari godaan hantu kecuali dengan ikhlas karena Allah. Dimana anak ikhlas dan lamun tidak ada belajar nang basmat nafsiyah Tuhan. Lima paham bak ikhlas, lamun kada belajar, wahdaniyat fil af'al. Coba lamun belajar wahdaniyat fil af'al, fa'alun lima yurid. Coba lamun belajar, wa Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Coba. Wa Allah khalaqakum wa ma ta'malun, ayat wa Allah khalaqakum wa amalakum. Wafi tafsir al-Qur'an, Wallahu khalaqakum wa laysa lakum amalun. Oleh sebab itu, tauhidul af'al di dalam wahdaniyah adalah menafiakan samum fasil. Istilahnya, nang lain samunyaan baranai. Baranai. Kalau misi gawian, berangai kalau alamnya. Namun yang lain yang bergawi, Tuhan bergawi, kedua. Maka wahdaniyatnya. Maka disuruh wahdaniyatnya. Janganlah melihat sesuatu kejadian, kecuali dengan mata, ini adalah PR-nya Allah Ta'ala. Itu kalau semalam dia sikat nampung. Sifat 20 yang SMB ini yang dilihat itu PR-nya Allah Ta'ala di dalam berdiri betul, di dalam mengangkat tangan, di dalam bersuara muntung, di dalam bergerak hatinya ruku, bergerak ikhlas dan berdiam tumakninah, dan seluruhnya adalah itu semuanya adalah apa-apa Allah. Bahasa kita ini tampak apalnya Allah. Jadi diri kita apal Allah, apalagi garis dan bidang apal Allah juga. Tentang saja. Nah, halus awal yang kaya itu, pas yang kaya itu, hanya setan angkat tangan pada kawah mahamur. Namun kata ayat itu, tetap kita di bawah kekuasaan setan. Ayo. Walidzalik kana ma'ruf al-karhi wa inna Allah ta'ala yasribu nafsah wa yaqul ya nafsi akhlisi tatakallasi. Ujar ma'ruf al-karhi sambil sedang menapak awak, sambil berpandang hai nafsuku, ikhlaskanlah amalmu, niscaya engkau selamat dari tipuan setan. Akhlisi ay amalaki tatakhallasi amin tadi di sana. Ucapkan berkembangnya berarti. Akhlisi al-amal tatakhallasi tadi di sana. Qala ya'ud al-maqtufu al-mukhlisu mabiyaktum hasanatihi kama yaktum sayyiatihi. Bermula orang yang diikhlaskan Tuhan, yaitu orang yang menyembunyikan segala amal baiknya seperti menyembunyikan amal jahatnya. Ini menurut Yakub al-Makhdud, ikhlas itu yaitu at-tawaddu an mulahadhatil asas. Lawan-lawan izin dan lain-lain. Arti ikhlas itu menjauhkan diri daripada pandangan orang lain. Jadi jangan sampai ada orang yang tahu lawan ibadah itu. Menurang kepada tahu tentu disembunyikan. Ya Allah, amal niat pada disembunyikan ketahuan Allah. Jadi ikhlas lawan sidin, jangan sampai ada yang tahu lawan gawian kita ini. Oleh sebab itu, kurang mengenai ikhlas amal baiknya seperti menyembunyikan kejahatan segala amal jahatnya. Namun sampai tamalan jahat dapat tamal pada di hadapan orang jiwa itu ada kalahinan jiwa. Itu ngaranya kalahinan pembawaan mulai dalam paruh hati wasilatan. Nang mestinya kagak buruk kelihatan berapa, tapi menjadi keagungannya apabila orang melihat gawian jalannya. Ada ini kata gawian yang baik suspani kalian akan ia dalam doa saya Allah wahidu'an minal amni wal kibri wal riyadi wal ujubi wal sumati wa kubir wa syufrati wa hubit tafadur bil majalis wal mahafir wal hasr. Takutkan mana ibadah ini seperti banyak nak dihampur barabot tikus lawan burung pemakan nama. Tapi lamun barangnya itu di dalam istana ditutupi kamar orang selamat. Ya kan? Selamat ya Allah. Selamat tikus pada tahu, tikus pada tahu, dan kuku pada tahu. Ini ada di tambang ayah-ayah. Di parahatan pulang lawan jalanan tikus. Dianggap pulang kirinya. Tanah yang diulah-ulah lah bayar dikit di rututan. Nah, apa adanya mengurung? Itu yang ada. Habis jalan nama tambahnya. Nah, pengaruhnya pemulaan tanah. Nah, pengaruhnya. Nang lajen kita kasih tani kalian kena ajar itu di teragak maklumnya. Paunya habis, jangan hendak mengambil hasilnya. Paunya sudah dimakan oleh siapa? Itu asal nafkah yang ditampai. ada ibadah yang kadang awal yang disampaikan seperti menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini lima kerongonan. Hai guru mengajar kerongonan. Guru lah karenanya yang kami menurut. Ayo murid kerongonan. Gurunya kadang-kadang pelajar kan. Ya menjadi keluar jualan bahari. Tengah pandang-pandang di sini murid. Masuk ke dalam kalambu. Jadi dalam kuah susun itu kan lawan maksudnya kan juga kita pandang ayo kita melihat dianggap ya sebiji sebut ada kopi yang hilang ada kopi yang putih ada yang mendanyi susu lalu majar kalau ngomong kesana babut kok. Anu juga kan, ini anu barisannya kembali dalam kemarin. Paham tak yang jelas? Padahal ini kita juga berdiri. Betang gue ya. Mereka hilang betang gue itu pada apa? Jadi kehilangan betang gue. Kalau paham aku kenapa aja hilang tanggul berganti dengan yang pulang. Lawan menapis Bapak Romo. Jadi begini yang dulu ya banget tak ke Bapak Romo. Ada kan tak mata sirin hidung sejenan. Tapi yang Bapak Romo itu kalau menggunakan berjalan jadi itu siapa yang minta umat ipar tadi bisa. Nah di situ nang ada kesannya nang artinya ano yang kesannya yang bisa salah lah kita perurut kita kita perurut atau di waktu di mana rahatan ba umroh atau ba haji ihram haramnya mulai di ba ihram sampai tahallul disitulah hendak melihat hidung orang sebab umroh ada boleh. Kalau belum baca semua, di kaya kita ini baik terongka umur hidup. Depan bapak, iya menjadi dunia ini balak ada yang ambihan turun. Selama nang diri dimurkai Allah Ta'ala yaitu dosa maksiat itu masih ada, selama itu juga balak tetap. Bertambah tingkatan maksiat, bertambah juga banyaknya balak. Mintu aja terus jadi bapak paham aja lah menanggap bala stop maksiatnya juga stop kalau stop ya stop juga ini ada wadah-wadah maksiat wadah-wadah anu kurang nangnya ngapa nih pak judi wadah-wadah yang orang-orang baik-baik-baik-baik-baik. Nah, pengaruhnya orang baik-baik-baik. Nah, pengaruhnya itu. Hah? Ada kalau pengaruhnya itu. Bahat pengaruhnya itu. Terkasih cacat. Tulungnya pas-pas-pas-pas. Kenapa pengaruhnya? Badang-badang. Nah, wadah badang itu diulahkan. Yang bisi tanah menjualnya. Yang bisi duit mengutangnya. Ya kan, yang merulah suratnya sama ini. Ya kan, Allah. Nah itu. Ya kan, Allah. Yang membawa tas, mengambil pajaknya. Pajaknya. Kalau perlu, sempat nyinyi. Ulang. Tapi di Kalimantan Selatan, ada. Tempat judi kedada, tempat hiburan kedada, alhamdulillah. Wasyukru lillah, orang asamnya antisuham. Pada kata itu lawan kata itu. Syukur banget. Alhamdulillah, syukur banget. Kedada, syukur banget. Sampai orang-orang kasak-kasak. Padahal matanya utah. Ada kesannya pada sekitar orang buta keduanya. Mulai bisa mulai mendak. Berbuat di motor. Bes. Pulangnya bincang. Mbaknya buat motor gurih. Gurih. Sekali kita bangun. Ini berapa daya saja. Maka pas berapa daya. Jadi hidung kurang sama torak, maka pijak guring pulang bangun tahu. Ini berapa daya. Guring pulang menaruh. Menaruh saja. Bangun. Ini kandangan kajar. Pas pulang. Guring pulang menaruh. Bangun. Ini jajar. Anu, napa ngarangnya terus? Napa ngarangnya kesini pada rantau? Bimuang ya. Pas pulang, sekalinya guring pula bangun, ini merupakan kurang. Guring pula bangun, ini pada 18 ya. Pembatuan ya. Pembatuan ya. Lu ditakun ya kurangnya. Cil, ini kan Marina itu acil. Kenapa Andika jadi tako? Nang tali maka pas benar. Soalnya kalau Andika kan pitak ke 12-nya. Ujah Siti ini, aku ini kuat marahan. Waktu di kandangan tadi aku mencium bau kudul. Waktu di barabaya mencium bau apam. Waktu di binuang kecium kurma binuang. Siapa orangnya? Ah, pisang kele. Waktu di Martapura mencium kalalaku nih. Lumpah lipal ke 18. Kenapa ini cium? Sekalinya dongkrak. Sekalinya cagak-cagak. Nanti tak terang cucuk kebanaran. Yang mudah-mudahan aja panglah. Kita sudah melihat saja agak kalau sesuatu daerah nang di situ sumbarnya ganja. Uma mun di Martapura ini sumber ganja kayak apa kita supannya. Datu Palang Layang kuburannya di Martapura. Supan banget kita. Supan banal nang kataruan orang atas langit, orang bawah dunia. Tahu lho batu kalang kayaan itu adalah tahan tahu. Kuburan banyak di Martapura, lalu Martapura ini macam-macam nang kamungkaran itu ada umat supan banget. Supan banal malu banget. Mudah-mudahan aja pengelakannya. Mudah-mudahan aja. Nang iyanya kan, ya kita cagar mati itu kan kesannya, mati cagarnya. Mudah-mudahan jangan terbawa dosa. Wala Sulaiman juga iman sohat tau fakwatun wahidah, la yuridu illallah ta'ala. Uya Sulaiman, bahwasanya surga itu kan tuba itu, sesuatu pohon kayu nang bonwal basar dalam surga. Nah itu. Pohon kayu surga bagi orang yang bagus untuk dirinya salangkah. Nang niatnya salangkah itu karena Allah Ta'ala. Salangkah aja bagus, tapi karena Allah masuk surga. Jadi masuk surga itu kalau dilihat perkataan Sidin Minah, mengangkat batis benar aja ya tidak masuk surga asal ikhlas ya kalau tak namun orang yang katakan tubuh lawan yang berucap ini aja kamamur aja masuk surga ya kalau sangangannya siapa yang memasukkan ke surga itu langkahnya padahal ada masuk surga itu rahmatnya Allah. Amun Tuhan memberi rahmat, mandusur masuk surga. Ada orang beruntungan, umurnya ratusan tahun. Ada karena maksiat, beribadat dan non-stop setiap malam. Lalu ia hendak dimasukkan surga dengan rahmat Allah. Ada anda. Ujarnya aku hendak masuk surga dengan ibadat. Merasa datang pada demikian ya Allah. Atur dan malaikat Ujung-ujungan lagi mereka takuni. Matanya aja takuni dulu. Takuni ya mata. Nikmat mata ditakuni. Lalu lainnya madahkan digunakan sini. Lalu setiap yang maulahkan mata itu. Sehingga nyawa bisa melihat sebagainya Tuhan saja. Dihitung keperluan nyatanya lawan ibadahnya kagak cukup. Menyusuri mata aja sudah kagak cukup dengan ibadah, apalagi anggota yang lain. Nah jadi ujar Tuhan, lamun nak masuk surga dengan ibadah, berhubung ibadahnya kagak cukup untuk masuk surga, istilahnya ada duit kada mayu. Ya kan? Duit kada mayu. Kada kawa masuk, salam-salam kada mayu. Dari mana? Masukannya ke neraka. Jadi jadi mereka ujar Tuhan nyawa masuk neraka. Sebab duit biar masuk surga kada cukup. Ujarinya, ayo sudah dengan rahmat Tuhan yang berkeraja. Memang aku jua. Ngaku, jadi makinnya orang bahari ini. Sabung-bung orang bahari, apabila berdoa, mesti putihnya birah matika. Itu pada meninggal birah matika. Artinya dengan rahmat engkau. Birah matika. Ya Alhamdulillah. Dengan rahmatmu juga lah, ya Allah. Dengan rahmatnya aja. Ya bongong, ya. Enggak masuk surga dengan ibadah ulun tuh karena mulai dalam tahun sudah jadi guru. Tangan ulun ini kada bisa masuk alif dan mencapai dosa sedikit-sedikit. Artinya banyak. Mun kada ada sedikit-sedikit, artinya banyak. Kayak nyamuk juga, kada ada sikung-sikung lalu, jawabnya sehingga. Nya ada orang yang memadahkan nang musofah aneh. Nang bujur banar aja, musofah itu lawan orang nang tangannya kada pernah berdosa. Itu malaikat. Lawan Rasul, amun lain dari Rasul lain pada malaikat. Pada kawa, tak berarti saya marah itu pada kawa. Dasar jua. Dasar pahiriat jua. Eh sudah Tuhan ada aja kita selakan dengan Tuhan aja. Nah itu. Jadi kita dapat hari ini mah keringkasannya bahwasanya wujud Allah Ta'ala itu satu hal yang tetap wujud Allah Ta'ala kada kawa dilihat dan kada dikaramakan satu perkara. Kemudian yang kedua, orang yang diikhlaskan itulah yang selamat dari gangguan hantu. Caranya mengikhlaskan itu menyembunyikan segala amal baik sebagaimana menyembunyikan amal yang jahat. Allah Subhanahu wa taala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والحسن الخاتمة. اللهم اقضي السلامة لنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله. Dan yang minta ampun, minta maaf, minta ridha minta halal, dan minta doa agar mudah anakku panjang umur. Wa ala dhurriyyatina ajma'in min barakatihim. وأنوارهم وسرورهم وعلومهم ونفعتهم وفضيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلانيتها أن الله ينصر الإسلام والمسلمين ويحرك أعداء الإسلام وأعداء المسلمين على أن يحيى رب العالمين وعلى كل من هو من صالح إلى قوة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي خلق من تراب ثم من علقة ثم من نطفة ثم من علقة رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه. Yang kedua daripada empat bahagian dari sifat 20 sesudah sifat nafsiyah yang diberi nama sifat salbiyah. Sifat salbiyah namanya, artinya sifat salbiyah yaitu ibarat daripada menafikan barang yang tiada layak kepada Tuhan kita jalla wa azza jua adanya. Jadi lima sifat salbiyah ini menafikan, menghilangkan, meniadakan. Bukan maksudnya menafikan itu asalnya ada, bukan menghilangkan asalnya ada lalu dihilangkan, bukan itu ada. Artinya menyatakan bahwa nang kada layak lawan Allah itu tiada. Tidak ada nang kada layak karena Allah bersifat salbiyah. Tidak. Nah itu maknanya semalam sedia. Ya kan? Tiada bisa dilumi oleh tiada didahului oleh Adam. Karena didahului oleh Adam itu tidak layak. Itu mustahil lawan Tuhan. Kada ada lawan Tuhan. Kalau asalnya Tuhan kada ada, lalu hidup Tuhan mengadakan Tuhan kada kalah. Dasar ada seasalnya mental, seasalnya ada. Kalau ini anggap Tuhan baru gaib, lalu gaib, artinya asalnya gaib, lalu nampakkan jasa. Dasar seadanya, seasalnya Tuhan itu nampak. Karena ketidak nampakan Allah Ta'ala itu adalah kada patut. Kada patut. Nah, jadi kada nampak itu kitanya. Sumahluknya ini yang kada nampak. Nah, itu kada lembutnya. Supaya cepat paham. Mataharinya nyata. Cungkung-cungkung mataharinya nyata. Ini supaya paham. Bukan Tuhan itu kawan diumpamakan. Kada. Kalau jangan ada yang memaham. Guru sekumpul saja umpamakan Tuhan kaya matahari. Buat surat kabar. Jangan tapi itu membuat aku di surat kabar namanya. Kalau punya surat kabarnya cari. Manusia dibuat surat kabar. Ratu deh surat kabarnya. Maksudnya jangan main surat kabar. Kalau punya hina habis. Kalau punya ada jangan membungun di tengah lorong. Kacapnya dulu. Kajo. Kalau. Kalau benar aja, amun hendak membuat surat kabar, izin dulu ulun nak memberitakan pian di surat kabar, ulun anggap mengandap gambar pian di surat kabar, itu peraturan entar nasi ulta. Baidin dulu, lamun kada baidin, itu sama lawan Presiden Amerika kada baidin lawan PBB. Itu kena ditarik kepada Mahkamah Pengadilan dan Internasional Tatang. Hukumnya bunuh. Itu tak kena tak. Sebab bukan kita bisi Allah Ta'ala dan Tuhan bisi Ajra'il. Kita menyerahkan semuanya urusan kita kepada Allah. Allah bisi wakil nang jagar mematiki manusia dah Ajra'il Mbah Rike Sirim Ajra'il yang ya sudah diun nang sudah lamun diun yang itu katulahan lawan seorang waliullah bahaya. Ini ada pulang, ada pulang nang bersuara. Kadada jar kata-kata wali kutub itu kadada pulang, ada pulang mana? Mulai itu kan saya nak kita bungul-bungul apa pandai? Namun nyawa tak dukun, sahabat kanto kada usah membicarakan orang wali, dukun membicarakan wali. Asal kada masuk pasar, nang kada golong namanya. Saya ambil pada jalan ini jangan tutup. Saya semen pada ini rata. Wanginya. Wanginya. Semua itu gara-gara kita menyusun manakit keseman. Dibaca. Dihaulah. Karena orangnya lawan kita sudah iri dengki dan sebagainya, lalu tunggal di kita mau lengkap-lengkap. Nah, paham kan? Jadi orang ini harapnya nang kaya, apa? Barangnya menjadi putih. Dicari-cari kesalahan orang, diulah-ulah kesalahan orang. Kalau kita di jago habang datang ke rumah api lalu hancur datang api kuring tengah bangun api yang datang jangan buru butuh butuhnya yang hancur hujur tidak membah hujan silang nyawa selalu bangun pindah anak main akan kakasih hindar. Tuhan membalasnya apa mau? Sudah tahu aja Allah Ta'ala menyembunyikan tiga di dalam tiga. Allah menyembunyikan ridho-Nya di dalam taat kepada-Nya. Oleh sebab itu janganlah dientengkan taat kepada Allah walaupun binanya enteng. Seperti lalat menghisap akan dawat di ujung pulpen negara kita. Lalat hinggap di ujung pulpen kehausan meisapnya jadi ujar kita bes-bes nopo aja seisapannya itu aja pada pulpen jangan. Jangan Imam Ghazali radhiyallahu anhu nama ditakdim itu kan Ghazali tentahukah apa sebabnya ikan jadi dapat rahmatku. Singkatnya kita ambil yang singkat saja. Ujar Tuhan sebabnya waktu ikan menulis mengarang kitab kemudian datang lalat hinggap di ujung neraka. Bahari kan cagar, lalu si lalat ini kehausan, ikam marah lawan si lalat nang kahusa, ikam lihatkan ya dulu, sehingga lalat tadi terbang karena sudah minum. Karena itulah jadi aku ini mencurahkan rahmat aku kepada ikam dunia akhirat. Kadang-kadang memadai, lamun membeli, misalnya lu ngurumuin 10 juta, rasa cocok aja penglah. 10 juta, ini anu bener jasa isapan lalat. Oleh sebab itu janganlah menganggap nang enteng daripada taat ibadat itu, sehingga kita menjalankannya. Karena mengesengkan meninggalkan. Sebab di dalam ibadat itu jatuhnya ridho Allah. Apabila ridho Allah jatuh, sekali aja Tuhan meridhoi seumuran kita sampai ke akhirat. Radhiyallahu anhum wa radhu an dzalika liman khasya rabbah. Kadang kita ngucap Tuhan meridhoi sekali aja, tapi tetap. Anggap ridho Tuhan di dalam taat. Janganlah taat itu dianggap enteng. Ada misalnya tulang, terus dibuang jangan. Cari sama, ini sama bisa ramai anggap itu tulang, mot. Nama tulangnya barang muteh. Nama tulang mot, ya kayaknya bisa pendek. Terima kasih, Tuhan berwajahnya, biar memberi ulat. Limbahnya sudah lama puas memakan sisa-sisa tulang tadi. Hanya gagangan orang halus. Jin tulangnya pulang diusapnya. Oleh sebab itu jernabi jangan sembarangan membuang tulang. Karena itu adalah makanan saudara kamu yaitu jin. Ini nyaman banget tulang. Buang sini, buang sini, buang sini. Coba. Tulang sapi di sini dibuangnya, datang ke kehidupan, ya kalau dibawanya enak, serongan kehidupannya tak dihalung halung, barabut lawan hantu, makanannya tulang lang, lamun kita bersahabat, hantu naik, jin, lalu disulungi. Bisa sang maulid protek apalagi ya kekijak nasi kuning nah akhirnya apa buat nasi lemak kuning intalo menghabang dari lapalnya buat lain intalo habang kulit tenang intalo pindah itu kupik, kupinya kadar gula. Jadi agak menakuni lontak kok, tenang aja. Bubukan itu jen-jen, bahasa sojen. Kupik kadar gula, ya kadar gula. Apanya, kadar bisik gula kan? Bukan. Karena datu kencing manis. Jawabannya kayak itu. Diterima kadar oleh akal. Kadang kita ini kalau orang kacang manis kadang makan gula. Nah, ada datu kalampayan, datu bedok yang namanya makan itu murid didin. Murid itu seperti nabi, di si murid disebut sahabat. Kadang pun datu kalampayan itu nembelang baca ayat kursi supaya ada sebentar datang model orang nang waya ini kada itu pun katanya kau bukan model lo ndak tuh nih pujuk nih kada sih itu kan nggak kada mengawali anu datu bentuknya ini nang jadi murid belajar lewat ini nah apa bilang macam-macam semasa kada makan sangat bersahabat sangat macam-macam kurang menang bersahabat batin jaga berbatas tambahan atau jaga berbatas tangguhan ada kali berkumpul jenis nang membuka rumah datang tamunya bata tambahan ya kan orang sakit parut oh ini diperbuat orang ya nang memperbuat orang ini bata yang berikan dua jadi orang bakal hadiah gara-gara di dusun ini mari pikirnya sebelum dibaca nah, dalam kenapa banyak ini jenisnya lo bakal